Dengan M2U ID App, tak ada puncak yang terlalu tinggi. Raih semua impian di setiap fase kehidupanmu dengan fitur 360 Digital Wealth. Kelola keuangan, atur portfolio, dan monitor pengeluaranmu di satu aplikasi. Buka tabungan, bayar dengan QR Pay, bayar tagihan, top up saldo e-wallet, hingga investasi. Semua dalam genggaman. Tersedia juga tabungan dengan prinsip syariah. Naik dan raih puncak tertinggi dalam impianmu bersama M2U ID App. Naik. Hidup semakin mudah, tinggal M2U-in aja. Download M2U ID sekarang. Info www.maybank.co.id/M2U ID App.